bercambah kasihku gemilang seindah bunga di muka halaman, tambah mewangi harapan hati demi budimu tulis suci. Engkaulah perawan sanjungan, hujulan bagaikan permata nilai, janji terjalin rela bersama biar dilanda hidup duka. Sabar cintaku menunggu hari, ku kirim sirih junjungan, lambang ikatan dua remaja dari restu ayah bunda. Engkaulah perawan sanjungan, hujulan bagaikan permata nilai, janji terjalin rela bersama biar dilanda hidup duka. Sabar cintaku menunggu hari, ku kirim sirih junjungan, lambat